Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan bahkan nikmat yang paling besar yang wajib bagi kita semua untuk senantiasa mensyukurinya. Dan tentunya masih ada nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat untuk kita bisa memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang tersebut dalam rangka mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut senantiasa ada pada diri kita. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan membaca risalah Fadlul Islam yang mana di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah taala di dalam bab ini, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-65. Di dalam Naam, bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya hendaknya kita tidak naam memberat-beratkan diri kita di dalam naam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai apa yang kita mampu, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu lebih baik dibandingkan ibadah yang banyak memberat-beratkan diri akan tetapi menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan celaka orang-orang yang mereka memberat-beratkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan agama ini sangatlah mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattiun. Ya, akan celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang yang memberat-beratkan diri mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat-beratkan diri di dalam ibadah terhadap apa yang sungguhnya dia itu tidak mampu, padahal agama ini sangatlah mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yusaddad dinu ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberat-beratkan diri di dalam agama ini maka dia akan terkalahkan. Ini dia tidak akan mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Oleh karenanya pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perintah, beliau menganjurkan, menyampaikan agar kita mendatangi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai kemampuan kita. Jangan berlebihan, jangan memberat-beratkan diri. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku perintahkan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sesuatu perkara, maka datangilah semampu kalian, laksanakan, kerjakan sesuai kemampuan kalian, jangan memberat-beratkan diri. Nah, dan apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah tiga sahabat ini. Nam, yang mana di antara mereka ada yang nam akan berpuasa sepanjang tahun, ada yang mengatakan satunya lagi akan sholat malam terus dan tidak akan tidur, dan yang lainnya mengatakan dia akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Nam, itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan perbuatan mereka adalah membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enam bentuk memberat-beratkan diri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi enam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Maulahu Ta'ala. Babu Qaulillahi Ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillahi. Zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif, yakni agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya, agama yang hanif adalah agama yang jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, yang ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah tersebut kepada manusia, yakni fitrahnya manusia mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan membenci yang namanya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap jiwa yang terlahir di dunia ini, mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ya, di atas naam kebaikan, sifat-sifat yang baik setiap jiwa yang terlahir. Naam, itu mereka dilahirkan di atas fitrah. Fitrah manusia yakni enam, mencintai tauhid dan membenci yang namanya kesyirikan, mencintai kebaikan dan membenci yang namanya kejelekan dan keburukan. Nah, sehingga manusia ini setiap jiwa yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'abawah, kedua orang tua mereka lah yang menjadi sebab, yang menyebabkan mereka itu menjadi Yahudi. Nah, menjadikan anaknya sebagai Yahudi, atau menjadikan anaknya sebagai seorang Majusi, penyembah api. Nah, atau yang menjadikan anaknya itu sebagai seorang Nasrani, atau yang lainnya. Nah, dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari jalan yang lurus, agama yang enam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada asalnya setiap jiwa yang lahir itu mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebab, menjadi sebab anaknya itu menjadi seorang Yahudi, Majusi ataukah Nasrani. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita sebagai orang tua, nah, sejak dini mendidik anak-anak kita dengan didikan agama, didikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, didikan Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga kita tidak menjadi sebab bagi anak-anak kita, nah, menjadi seorang yang menyimpang dari ajaran agama ini disebabkan salah pendidikan. Nah, sejak kecil, sejak dini anak-anak kita, kita didik dengan ajaran yang benar, agama yang benar, didikan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga anak-anak kita tidak menyimpang dari agama yang hanif, agama yang lurus. Jangan kita menjadi orang tua yang menjadi sebab menyimpangnya anak-anak kita dari agama yang lurus. Agama yang merupakan fitrah dari seluruh manusia. Fa'akim wajahaka lidini hanifan fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memfitrahkan padanya manusia. La tabdila li khalqillah. Jangan merubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Dzalika ad-dinu qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itu adalah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Wa qauluhu ta'ala wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa wasa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berwasiat dengannya, demikian pula Yakub, mereka berwasiat kepada anak-anak mereka. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, melainkan kalian berada di atas agama yang lurus, kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, kalian sudah keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam, jauh dari ajaran Islam wal iyadzu billah. Jangan sampai hendaknya kalian mati ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, kalian wafat di atas Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sehingga jangan sampai ketika kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah berpindah agama, meninggalkan agama Islam yang merupakan fitrah bagi seluruh manusia, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini adalah wasiat dari Nabi Ibrahim. Demikian pula dari Nabi Yakub alaihi masallatu wassalam. Wasiat yang yang sangat agung. Kalau kebanyakan kita manusia zaman sekarang ini wasiatnya lain, wasiatnya tidak jauh-jauh dari perkara dunia. Nah, ketika Jack meninggal berwasiat kepada anaknya, hartanya di sini, di situ, ini dan itu. Nah, ada ini, ada itu dan sebagainya, disebutkan semuanya, lupa dengan wasiat yang penting agar anaknya berpegang teguh dengan agamanya, dengan Islam, agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang akan menyelamatkan dia dan anaknya di dunia dan di akhirat. Lupa. Yang diingat adalah perkara dunia saja. Nanti hartanya bapak ada di sini, di situ, di sini dan sebagainya. Kamu bagi sama saudara-saudaramu begini, begitu dan yang lainnya. Nah, lupa dengan wasiat agar anaknya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan wasiat agar anaknya itu menjaga agamanya. Untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal at-taqwa ini merupakan wasiat yang sangat penting. Bahkan ini wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada umat-umat terdahulu. Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah aku wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, nam seorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir tentang keadaan anak-anak kita nantinya seperti apa. Kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menterlantarkan mereka. Nah, sehingga tidak perlu khawatir dengan permasalahan dunia mereka. Kalau kita sudah berusaha mendidik mereka menjadi anak-anak yang naam, berpegang teguh dengan agamanya, berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu khawatir. Kalau mereka memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihati anaknya, beliau mengatakan, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ya. Fa innahu man taqahu waqah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Wa man aqadahu jaza wa man syakarahu zada. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, membalasnya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan enam kenikmatan demi kenikmatan kepada dia. Sehingga hendaknya kita mewasiatkan agama kepada anak-anak kita agar mereka kokoh di atas agamanya. Jangan, nah, mereka lupa, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kemudian dunia yang kita senantiasa wasiatkan, senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Nah, agama yang kita utamakan untuk kita berwasiat kepada keluarga kita. Nabi Ibrahim, Yakub, alaihi masallatu wassalam, mereka berwasiat kepada anak-anak mereka. Nah, jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian sementara kalian sudah keluar dari agama Islam, meninggalkan agama kalian. Jangan sampai. Hendaknya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian, kalian berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berpegang teguh di atas agama yang lurus. Agama enam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an ittabi', agar kamu mengikuti millata Ibrahima hanifa, agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang condong pada tauhidullah azza wajal." Nah, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita terus senantiasa mengingatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga mereka dari penyimpangan terhadap agama Allah Azza wa Jal. Menjaga diri-diri kita agar tetap terus kokoh di atas agama Allah Azza wa Jal, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi sebab-sebab penyimpangan. Nah, menjauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan kita menyimpang dari agama Allah Azza wa Jal. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin, wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim khalilu rabbi." Tsumma qara'a, "Inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina taba'uuhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki wali-wali, dan waliku adalah waliku di antara mereka adalah bapakku, yakni Nabi Ibrahim. Dan wali-waliku di antara mereka adalah bapakku, kata Nabi, yakni Nabi Ibrahim. Khalilu Rabbi, yang mana Nabi Ibrahim merupakan khalil. Khalil artinya kekasih. Khalilu Rabbi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang tingkatan 6 khalil ini lebih, ya, tinggi daripada Habib. Naam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan khalilullah sebagaimana Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan khalilullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalil. Nah, dan waliku diantara mereka adalah bapakku, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jal, inna awlan nasi bi Ibrahim alalladhina taba'uh, sesungguhnya manusia yang paling lebih utama menjadi wali bagi Ibrahim adalah mereka orang-orang yang mengikuti ajarannya, mengikuti Nabi Ibrahim, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadan nabiyu, dan nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi wali-wali bagi, yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang akan menjadi wali bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti enam ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.